Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah masuk surah An-Nisa ya, kemarin ayat 66 sampai 70. Kalau saudara perhatikan dari ayat ke 67, 68, 69 ya, ini pun masih bermain juga ya, atau masih bicara juga seputar jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya merekomendasikan saudara semua untuk mempelajari surah An-Nisa ayat 67, 68, 69 dan 70. Tapi hari ini kita fokus kembali kepada surah Fusilat ayat 30, 32. Insyaallah kalau ada waktu kita juga bahas surah An-Nisa yang sudah kemarin kita baca. Kita lanjutkan sekarang ayat 71 ya, insyaallah. Sudah siap dengan Qurannya? Mudah-mudahan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang cakep-cakep loh pemirsa, betul deh. Saya meminta kepada saudara semua, setiap kali kita baca Quran, saudara baca itu terjemahannya. Mudah-mudahan khataman Quran yang kita khatamkan setiap pagi ini, yang kita lakukan setiap pagi, bukan cuma kita baca kemudian ayatnya, tapi juga kita baca ayat terjemahannya. Baik saudara, kita langsung. Bismillah. Kemarin kita sudah bicara tentang urut-urutannya. Kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Allah punya pasukan di langit, Jundullah, tentara-tentara yang Allah. Berupa apa? Berupa malaikat-malaikat. Kita adalah makhluk kasar yang tidak diberikan hak barangkali gitu ya, kecuali Allah izinkan tentu saja, untuk melihat malaikatullah, untuk mengerti, merasakan bahwa yang ada di hadapan saudara, di sekeliling saudara itu adalah malaikat Allah. Saya ingatkan, saya segarkan kembali ingatan saudara, ketika kemudian ada seorang yang pamit sama ibunya, "Mak, saya pamit mau pergi ke kuliah." Lalu emaknya mendoakan beliau, "Ya nak, mak doain, mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah SWT." Pergilah tuh anak dan menghilang dari peredaran emaknya. Emaknya kemudian masuk ke kamar, lalu emaknya mendoakan beliau. Anak ini baru sadar kalau dia tuh gak bawa duit, dalam posisi sudah ada di atas bis. Pada saat itu doa emaknya bekerja. Ketika emaknya sadar, "Ya Allah, saya belum ngasih duit sama anak saya." Tapi emaknya nitip anaknya itu kepada Allah. Maka berlakulah ini. Emaknya gak manggil lagi anaknya, "Nak, pulang. Emak belum ngasih ongkos." Nah, anaknya kemudian tidak menguber, emaknya tidak menguber anaknya, "Pulang nak, kamu belum emak kasih ongkos." Enggak, dia tetap aja istiqomah. Tuhannya di anaknya itu adalah Allah. Bukan duit yang bisa membuat anak ini nyampe ke kampus, tapi Allah. Allah turunkan kemudian malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Aku akan turunkan buat mereka semua malaikat-malaikatku, kata Allah. Kenai kemudian mendatangi satu demi satu penumpang, sampailah kepada kursi si Adinda ini. Dia bilang, "Pak, saya gak bawa duit." Terus si Kenek bilang, "Jangan bercanda kamu, pagi-pagi udah minta gratisan." "Apa bener Pak, saya gak bawa duit." "Kalau gak bawa duit kenapa kamu duduk? Tahu diri dong. Kalau gak bawa duit kamu berdiri dong." Di belakang ada yang nepuk pundak tuh anak. "Mas, gak bawa duit ya?" "Iya Pak." "Pak Kenek, dia nanti saya yang bayar. Keluarin dong Pak, kasih 100 ribu. Saudara tidak diberikan hak untuk mengetahui bahwa orang yang kemudian menepuk dia, si kursi begitu, ini anak yang tadi, di sini Keneknya. Saudara tidak diberikan hak untuk mengetahui bahwa orang di belakang ini bisa jadi bukan orang, melainkan malaikat Allah. Atau bahkan bisa jadi Kenek ini pun bukan orang, malaikat Allah, untuk kemudian menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa dunia. Sebab kira-kira begitu ya, kalau saudara ditunjukkan alam gaibnya Allah, alam malakut disebutnya, ini alam malaikat, lalu dijemput oleh bis yang tidak berawak, kira-kira tuh anak bagaimana? "Apa saya nggak salah lihat nih? Hah? Apa saya nggak salah penglihatan ini? Mobil tanpa awak datang menjemput, lalu terbuka sendiri pintunya, lalu disambut dengan suara, 'Selamat datang di kendaraan tahun 2029 misalkan gitu. Kita pasti pingsan, tidak diberikan hak. Kita cuman pokoknya nanti ada jaminan dari Allah, anak ini bisa nyampe kepada kampus itu. Nih, yang sedang kita pelajari. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Mudah-mudahan Allah bikin acara kita berkah adanya." Baik, pemirsa, selamat datang di Wisata Tian TV. Syarat untuk kemudian mendapatkan perlindungan, penjagaan, jaminan dari Allah SWT adalah nomor satu, Tuhannya siapa? Allah. Nomor dua, kemudian kita istiqomah. Enggak miring kanan, miring kiri, lempeng aja udah. Tokoh sentral cerita kita, tokoh sentral kisah kita, yang dijadikan pembelajaran adalah seorang supir taksi. Don't worry saudara, saudara punya gaji gak cukup, penghasilan gak cukup, don't worry. Masih ingat kalimat bijak dari Allah SWT lewat lisan saya? Bukan urusan kita masalah cukup dan tidak, tapi urusan Allah. Urusan kita adalah mencari rizki, tapi urusan rizkinya itu sendiri bukan urusan kita. Biarlah Allah kemudian yang menyempurnakan. Bagaimana seorang yang punya penghasilan hanya 500 ribu sebulan, dia punya 5 anak, lalu kemudian bisa membiayai semua ini kalau kemudian Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia istiqomah. Ini istiqomah. Jam ya menunjukkan jam 9 dia sholat. Menjelang jam 12 lagi sibuk mencari masjid, malah ada yang nyetop. Lalu kemudian, dan demi Allah saya pernah mengalami ini. Wallah saya pernah mengalami ini. Saya aja sama-sama orangnya, sama-sama makan nasinya, darah sama-sama merahnya. Demen sama supir taksi yang kayak begini. Allahu Akbar. "Pak, dikit lagi zuhur, azan, nanti boleh gak saya nepi sebentar buat sholat?" "Allah." Ya saya bilang, "Boleh Pak, masuk." Jebret, duduk. Bener. Dia mampir tuh ke masjid. Dia nanya sama saya, "Maaf Pak, mau ikut sholat atau mau nungguin, atau mau gimana? Kalau gak mau ikut sholat, jagain mobil saya Pak, kita tetap nyalakan AC-nya." Dia percaya betul sama saya yang tidak dikenal oleh beliau. Ini dulu, ceritanya dulu. Kalau sekarang mah insya Allah minta foto. Ini benar, saya terima kasih nih sama polisi-polisi. Saya pernah diuber sama dia. Ada satu polisi nguber saya, subhanallah. Uber, nggak salah gitu, nggak salah. Dia uber, sabot gitu. Ya kan kelihatan dong di sepion kan. Kalau polisi nguber nih, kita berhenti, nepi. Sat. Ini polisinya. Cek. Samping mobil saya. Dia buka. "Assalamualaikum Ustaz. Boleh minta foto gak?" "Astagfirullah," saya bilang. Bukan sombong nih, emang begitu. Tapi siapa tuh yang memberikan kemuliaan? Allah Subhanahu wa taala. Ya kita pakailah kemuliaan itu salah satu mengajar saudara-saudara semua, di sini juga mengajar diri saya. Nih, kembalikan Tuhan saudara Allah. Ini penting ini, penting ini. Suami pengen kuliah di luar negeri. Aduh. Kalau bicaranya aduh, gak jadi kuliah di luar negeri. Allah sudah. Rundown-nya begini. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Baru di sini nih. Alla takhafu wa la tahzanu. Cakep banget, demen saya ayat ini. Kalau Allah sudah turunin malaikat-malaikatnya, apa kata Allah? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Utang kita, Allah yang bisa nanggung. Penyakit kita, Allah yang bisa nyembuhin. Modal kita, Allah yang bisa nambahin. Pekerjaan kita, Allah yang bisa naikin. Dagangan kita, Allah yang bisa lakuin. Udah, don't worry. Ya Allah, kalau gak lakuin nih saya gak bakal bisa ngasih makan anak. Nah, cacat tuh. Cacat itu. Harusnya gimana? Mau laku kek, gak laku kek. Itu urusan-urusan Allah, itu urusan makan anak. Doanya bagaimana? Ya Allah, saya percaya rezeki adalah rezekimu. Dagangan ini jadikanlah dagangan ibadah untukku, ya Allah. Saya bawa duit, alhamdulillah. Saya gak bawa duit, ya Allah, jangan sampai dah. Tapi gimana ceritanya? Ya tetap, tapi Allah udah bilang, Allah takhafu, jangan khawatir. Jangan khawatir, ada aku, ada Allah. Wa abshiru bil jannah. Dan kabarkan dengan surga. Bil jannatin lati kuntum tu'adun. Saya bilang ya kepada saudara, jannah nih, di surga nih kudu dapat bos. Di surga, di dunia ini kudu dapat jannah. Saya kasih tahu ya, surga buat mereka yang punya utang apa? Kebayar utangnya. Surga buat mereka yang lagi pengen apa namanya, punya anak? Iya anak. Surga buat mereka yang lagi merindukan jodohnya apa? Iya jodoh. Surga buat yang suaminya ringan tangan, ha? Tukang mukul, bal, melukai perasaan. Sorga buat dia apa? Kalau suaminya kemudian meneteskan air mata di depan dia. Dan kemudian bilang sama istrinya, maafkan kesalahan abang deh. Sorga buat istri yang sudah meninggalkan kita ini para suami. Barangkali kalau ada yang lagi ditinggal. Ketika dia ada di depan mata kita. Dan membawa kembali anak-anak kepada kita. Allah, itulah sorga buat mereka. Wabshiru bil jannah. Sorga buat anak-anak yang lagi pada ujian SMPTN kemarin tuh adalah dia lulus. Sorga buat mereka yang pengen kuliah ada di kuliah. Nih, harus dapat jannahnya. Jannah di dunia ini mesti dapat ini. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru lan kabarkanlah bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertolongannya hukumnya pasti, Pak. Allah udah janjiin kok. Tinggal kita penuhin ini kalau mau kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dalam kasus si sopir taksi yang kemudian saya contohkan ini, betapa malaikat-malaikat Allah ini bertebaran di muka bumi tanpa kemudian kita mengetahui siapa dia. Perhatikan. Tungku kosong, magic com atau magic jar juga kosong, persediaan beras kagak ada, ikan belum dibeli, semua duit juga habis. Kira-kira nggak makan nggak tuh pagi hitungannya? Makan nggak tuh pagi? Kalau saudara bilang nggak makan karena belum belanja, Ada nggak tuh cerita Allah di sini? Ada nggak? Nih, ada nggak? Aduh, belum belanja nih. Nggak ada duit lagi. Yuk, jadi nggak nih Allah sini? Nggak jadi. Tapi kalau dia bilang, kumpul yuk, kumpul. Anaknya bilang, doa lagi ya, Pak. Ya doa lagi lah. Mau ngapain lagi hidup kita? Ayo doa lagi, Bapak juga belum jalan keluar. Ya nggak? Hah? Ayo doa sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang udah-udah sih makan nih pagi. Ini hari ini kita belum belanja. Ya, subhanallah lah. Mudah-mudahan kau menjamin kehidupan kami sebagaimana hari-hari yang lalu. Allah bilang jaminanku enggak surut. Bukan berarti kemarin dijamin lo hari ini enggak. Asal hari kemarin Anda beriman, hari ini Anda juga beriman, hari besok Anda juga beriman, maka jaminan itu sepanjang masa. Bahkan Allah mengatakan kepada kita semua, jaminanku akan aku berikan. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Lihat saudara. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Lihat, kami adalah pelindung kalian semua, penjaga kalian semua, pemenuh segala kebutuhan kalian semua. Oke? Di mana? Fil hayatid dunya. Hebatnya. Wa fil akhirah. Masya Allah. Di dunia sih sebenarnya kita gak terlalu butuh tuh sebenarnya. Bener bos, selama-lamanya ente susah di dunia lah. Sejengkal hitungannya. Tapi kalau udah di akhirat nih gak bisa kembali lagi ente. Di sini nanti kita butuh lebih lagi tuh penjagaan Allah, perlindungan Allah. Saat matahari udah sejengkal sama kepala kita. Nahnu awliya'ukum, kamilah pelindung kalian semua, penjaga, pemenuh kebutuhan kalian semua, penolong kalian semua, wakil kalian semua. Fil hayatid dunya, di kehidupan ini, wa fil akhirah. Begitu mau jalan, ada orang berseragam olahraga sama istrinya, bawa tentengan nasi uduk. Papasan di depan pintu. Assalamualaikum. Salam. Udah mau jalan ya? Iya udah mau jalan. Menarik. Udah sarapan belum? Di doa sih. Masuk dulu. Aneh beliin ente lontong nih. Masa? Lontong? Pakai telur enggak? Beres. Pakai telur. Ayo masuk dulu. Masuk. Ngobrol kanan, ngobrol kiri. Kita enggak tahu bos. Yang datang itu malaikat bukan? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak ada KTM-nya, enggak ada KTM-nya. Lo tahu enggak KTM itu apa? Kartu tanda malaikat. Kagak ada. Masa orang datang bawain kita lontong kita tanya, "Maaf ya, Mas. Mas ini malaikat bukan?" Enggak perlu juga kita tanya. Yang penting lontongnya datang. Itu dia maksudnya jaminan Allah tuh ada. Tapi kalau ibunya merengut, anak-anaknya pada sebab bapa sih, miskin. Saya malas banget dah, mendingan jadi anak Yusuf Mansur. Jadi anak bapak sama begini ceritanya nih. Lagi kagak makan, malam kagak makan, tuh dia. Kenapa anak-anaknya pada susah, tidak diajarkan bahwa yang memberi makan adalah orang tuanya. Yang memberi makan adalah Allah SWT. Bini juga begitu. Bini tuh nyap-nyap mulu. Bini jangan nyap-nyap mulu. Laki pada begitu kasihan. Mestinya apa? Dibesarkan hatinya. Abang gak apa-apa, gak bodit juga. Enggak, gak apa-apa. Tapi emang gak usah pulang. Teman namanya bukan gak apa-apa, Neng. Emang abang kudu bawa duit? Enggak. Abang, kita doain abang. Insya Allah. Abang biar kata gak bawa duit. Insya Allah kita tetap laparan. Udah ada pembiasa. Kita doa lagi dah. Doa lagi ya. Ini ayat belum nyampe nih, belum nyampe. Kita masih ada besok Jumat ya. Insya Allah dah. Besok Jumat coba kita habisin. Yang ayat ini, masih ada ayat-ayat yang lain. Kita akan terus tenggelamkan diri kita pada ayat-ayat Allah yang sempurna ini. Supaya kita kembali menjadi hamba Allah yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang maha menghidupkan hati. Hidupkan hati kami, ya Rob. Ajarkan kami di tengah kesusahan kami ada Engkau. Dan ingatkan kami di tengah kesenangan kami juga ada Engkau. Jangan tinggalkan diri kami, ya Allah. Di saat kami susah dan saat kami senang. Mudah-mudahan Kau terus menemani kami. memberikan pengajaran buat kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami hamba-hambamu yang engkau jamin segala hidup dan akhiratnya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiir. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih, sampai ketemu besok Jumat. Jangan lupa malam Jumat baca Al-Kahfi. Ya, jangan tinggalin juga Yasinnya, baca Al-Mulk, Waqiah. Ya, besok pagi Jumat, apa mulai nanti nih malam Jumat, baca sholawat sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak sekali kebaikan di dunia dan akhirat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.